من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin hadirin, para talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, masih membahas pada bab ke-21, babu fit ta'awuni alal birri wat taqwa, bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Taib. Kita kembali ke hadis ketiga, Pak ya. Iya, hadis ketiga. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Saya ulang lagi matannya supaya tidak lupa pembahasannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa rokban birrauha, para pengendara, para rombongan yang naik kendaraan di Rauha. Rauha tempat antara Mekah dan Madinah. Faqala, maka Nabi bertanya, manil qaum, siapa kaum ini? Karena waktu itu pas haji wada, masih masa-masa perperangan antara muslimin dan musyrikin, masa-masa kondisi peperangan antara muslimin dan musyrikin. Manil qaum, kaum yang mana ini? Qalu, mereka menjawab, rombongan menjawab, al-muslimun, ai nahnu muslimun, kami adalah kaum muslimin. Enggak berarti bukan kafirin, ini muslimin. Faqalu, man anta, maka kaum ini bertanya, man anta, siapa anda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya Rasulullah. Berarti rombongan ini belum pernah melihat siapa? Rasul. Ya. Rombongan ini belum pernah melihat Rasul. Karena mereka yang masuk Islam berbondong-bondong dari kabilah-kabilah, Waro'aitanas, kau lihat manusia yadkhulun, mereka masuk Islam berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong datang ke Mekah. Makanya pada saat setelah pulang Nabi ke Madinah disebut Amul Wufud, tahun banyaknya utusan. Utusan sana datang, utusan sana datang, utusan sana datang, semuanya masuk Islam. Begitu. Amul Wufud. Setelah banyak utusan, Nabi gerah, sakit, wafat. Nah ini, maka dikatakan Haji Wada. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihim ra'atun sabiyan. Maka ada seorang wanita mengangkat anak kecilnya, sobi, si bayi, sobi anak kecil. Faqalat, lalu bertanya, karena tahu ini Rasul, ini utusan Allah. Ditanya, ala hadza hajjun, apakah untuk anak kecil ini ada kewajiban haji atau dapat pahala haji? Naam. Nabi menjawab, naam, walaki ajrun. Ya, untuk anda wahai perempuan, mungkin ibunya, naam, tidak menutup kemungkinan ibunya, maka bagimu pahala. Ibu ini dapat pahala atas hajinya si sobi. Kenapa? Karena ta'awun alal birri wa taqwa. Karena sang wanita membantu, menolong si kecil yang menjalankan ibadah haji. Nah, namanya anak kecil, hajinya itu mesti dibimbing, mungkin dipopong ketika tawaf, ketika sa'i, ya. Itu. Ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan main-main, saya main-main. Nah, siapa yang main-main? Baik. Sekarang kita ambil faedah hadis ini. Apa kemarin? Faedah yang kedua, ya. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini dalilun ala anna wasfal insan nafsahu, itu ya. Dalam hadis ini dalil bahwa seorang mensifati dirinya bisifatil hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji, idza lam yaqsud al-fakhra, apabila tidak bertujuan berbangga diri, wa innama yuqsadu at-ta'rif la ba'sabihi, namun tujuannya mengenalkan, maka ini tidak mengapa. Ya, menyebutkan sifat terpuji dengan tujuan mengenalkan, bukan berbangga. Berbangga dalam pengertian bangga yang terlarang, itu boleh. Dalilnya mana? Apa dalilnya? Kan tidak boleh kita berbangga diri. Innallaha auha ilayya, kata Nabi. Allah telah mewahyukan ke saya. Apa wahyunya? Antawadhu, agar kalian tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai seorang tidak berbangga diri terhadap saudaranya. Begitu. Sekarang pertanyaan di sini menunjukkan boleh. Dari sisi mana, kata Syekh? Li'anna ha'ula'i as-sahabata lamma su'ilu, dikarenakan mereka para sahabat setelah ditanya, man antum, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, muslimun, kami muslimun. Lihat, Wal Islam la syakka annahu wasfu madhin. Islam tidak diragukan sifat terpuji. Nah, lakin idza akhbara, namun apabila seorang mengkhabarkan, akhbaral insanu bihi an nafsihi, seorang mengkhabarkan tentang dirinya sebagai muslim, ana muslim, saya ini muslim, ana mukmin, saya orang mukmin insyaallah, limujarradil khabar, disertai kalimat insyaallah, ya, saya mukmin insyaallah, ya, limujarradil khabar, untuk semata-mata memberi kabar, karena ditanya siapa kamu, nahnu muslimun, ya. Lamin ajli al-iftikhar, bukan untuk berbangga diri, berbangga-banggaan yang melampaui batas. Kalau tidak tujuannya itu, fa inna dzalika la ba'sa bihi, itu tidak mengapa. Dalam hadis ini boleh. Nah, demikian pula wa kadzalik lau qalahu, demikian pula kalau orang itu mengatakan, ala sabili tahaddusi bi ni'matin, menceritakan tentang suatu nikmat. Alhamdulillah nahnu muslimun, alhamdulillah nahnu muslimun, alhamdulillah, boleh. Bahkan ketika beliau Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyid waladubnu adama yaumal qiyamah, beliau bersabda, saya Nabi itu sayyid, apa sayyid, pemimpin seluruh anak Adam, seluruh raja, penguasa di dunia, min awalihi ila akhirihi, sayyidnya nanti adalah saya. Insyaallah ini menyebutkan sesuatu dari kenikmatan. Yep. Namun beliau mengatakan wala fakhra, dan ini bukan berbangga-banggaan. Namun apa? Ikhbar, sebagai pemberitahuan, itu boleh. Naam. Siapa yang tidak senang kalau menjadi seorang pemimpin seluruh anak Adam? Pemimpin negara saja semua orang kepengin, saya jadi pemimpin negara ini, semua kepengin, bangga bahkan. Maka lebih pantas menjadi pemimpin seluruh anak Adam, bersyukur beliau. Namun beliau menceritakan ini wala fakhra, bukan sebagai bangga-banggaan, ini berita. Barakallahu. Walau qala, kalau seandainya dia berkata, alhamdulillahilladzi ja'alani minal muslimin, segala puji bagi Allah yang menjadikan diri saya termasuk orang-orang muslimin, wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis itu, fa innahu la ba'sa bih, maka tidak mengapa. Wal yakunu mahmudan, bahkan kadang menjadi hal yang terpuji. Idza lam yahsul fihi mahdzur, kalau tidak terjadi padanya hal yang terlarang. Taib. Faidah berikutnya, wa minal fawaid, termasuk faidah hadis, annal insana idza wasafa nafsahu bi sifatin hiya fihi biduni fakhrin la yu'addu, fa innahu la yu'addu hadza min bahbi madhin nafs wa tazkiyati nafas alladhi nahallahu anhu. Apa artinya? Faidah nomor dua, bahwa seorang apabila wasofa nafsahu, mensifati dirinya, seorang mensifati dirinya sendiri, bisifatin, dengan suatu sifat, ya, wahia fihi biduni fakhrin, dan itu disebutkan bukan karena berbangga diri, bangga-banggaan, berbangga-banggaan. Fa innahu la yu'addu hadza, maka ini tidak teranggap, yu'addu tidak teranggap, mim babi madhin nafs, bukan bab memuji diri sendiri. Atau bahasa yang lain apa? Wataskiyatin nafas, merekomendasi dirinya sendiri. Nah, kalau mentazkiyah diri sendiri, ini terlarang dalam surat An-Najm 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, maka janganlah kalian merekomendasi dengan sebuah kesucian pada diri-diri kalian, karena dia Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Ya, contohnya apa? Ya, seperti seorang membuat pelang. Bagi Anda yang punya keluhan, problem, datangilah aku, waliullah. Di pelang itu, waliullah. Siapa yang ingin bebas keluh kesah, kirim mahar 500 ribu kepada waliullah fulan. Nomor rekening sekian sekian sekian. Merekomendasi dirinya sebagai apa? Waliullah. Karena dia waliullah, jadi bisa mengobati segala penyakit dan keluhan. Insyaallah. Pelang besar itu. Insyaallah. Orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai waliullah, lalu kemudian merekomendasi bisa menyelesaikan semua problem hidup manusia, masya Allah, ini merekomendasi dirinya sendiri, tidak boleh. Fala tuzaku angkusaku, jangan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Itu asalnya demikian. Yep. Makanya tidak ada di kalangan para sahabat, walaupun mereka waliullah, sahabat semuanya waliullah, tapi tidak ada yang pasang apa tadi, pelang, mengumumkan, merekomendasi diri mereka sendiri. Bahkan Umar bin Khattab tergopoh-gopoh mendatangi Hudzaifah bin Yaman, apakah saya ini termasuk orang munafik? Padahal dia waliullah, orang yang betul-betul dicintai oleh Allah. Sampai Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan Umar, "Lau faja Umar," kalau Umar melewati suatu gang, "faja syaitan khairu faja Umar." Setan memilih jalan yang tidak dilalui oleh Umar. Umar masih hidup dan disampaikan ke beliau. Pujian kepada Umar bin Khattab. Tapi pujian ini tidak menjadikan lalu Umar bin Khattab mengumumkan setan semuanya takut kepada saya. Begitu. Dah, tawadhu. Tidak merekomendasi dirinya sendiri. Tayyib. Jangan main-main. Yang main-main nanti keluar di pintu situ. Main-mainnya jangan di dalam, ganggu temannya, ya. Jangan main. Taib, wafihi yang berikutnya. Taib yang berikutnya, jangan main-main ya. Kalau main-main di pintu situ belajar sambil main situ, jadi tidak ganggu yang lain. Kalau di dalam konsentrasi. Taib, semuanya konsentrasi, konsentrasi, memperhatikan ya. Walaupun ada yang ngantuk, ngantuk mungkin masih lebih baik karena tidak main-main. Karena ngantuk mengganggu dirinya sendiri, ya apa tidak? Tapi kalau lempar-lemparan kertas itu mengganggu orang lain, mendingan ngantuk. Ya, kenapa? Tidak mengganggu orang lain, ya apa tidak? Tapi ya jangan besok ngantuk semua. Daripada main-main Ustaz, ya tidak begitu. Yang bagus konsentrasi. Untuk Barakallah. Barakallah fikum. Jangan main-main. Yang kecil-kecil jangan main-main. Wa fihi, dalam hadis ini pula barakallahu fik, dalilun ala annal insan yanbahi lahu ayyahtanima wujudal alim. Masya Allah, faedah bagus. Dalil hadis ini juga dalil, aidan dalil juga ala annal insan, bahwa seorang muslim tentunya, yan bagi lahu, seyogyanya baginya, an yaghtanima, untuk mengambil keuntungan, keberuntungan, wujudal alim, dengan adanya orang alim. Kenapa seorang harus bisa mengambil kesempatan yang menguntungkan ketika ada orang alim? Iya. Dari mana syahidnya? Naam. Li'anna ha'ula'il qawmu. Dalilnya adalah ini. Dikarenakan kaum, rombongan, lama akhbarahum Rasulullah, setelah mengkhabarkan kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu Rasulullah, dirinya itu utusan Allah, ja'alu yas'aluna, mereka mulai bertanya kepadanya. Ja'alu yas'aluna, mereka mulai bertanya kepada Rasul. Ya, begitu. Tahu, oh ini Rasulin, tanya. Ya Rasulullah, kesempatan. Karena sebelumnya cuma dengar-dengar tok, ada Rasulullah, kayak apa orangnya, seperti apa. Nah, kesempatan ketemu orangnya, ya Rasulullah, saya mau tanya. Insyaallah. Inilah kecerdasan para sahabat. Inilah yang seharusnya kita tiru. Mumpung ada ustaz, tanya. Ada ustaz datang ke sini, tanya ustaz, saya mau tanya. Karena mungkin yang di sini tidak bisa menjawab, udah mentok ilmunya. Wah, ini ada ustaz, sambut tanya. Masya Allah. Ini ya orang yang betul-betul bisa mengambil kesempatan. Mumpung ada ilmu, ambil ilmu. Mungkin ilmu tersebut keluar dari tamu kita. Masya Allah. Baik, itu seyogyanya. Fayan bahilil insan ayyahtanima fursatan, seyogyanya bagi seorang, naam, untuk mengambil keuntungan. Fursah, kesempatan yang menguntungkan. Begitu. Apa itu? Wujudul alim, adanya orang yang alim. Min ajli ayas alahu amma yuskilu alaihi, dengan tujuan menanyakan kepadanya amma yuskilu, perkara yang muskil. Apa itu muskil? Perkara yang sulit. Muskilah, problem-problem yang sulit diurai. Muskilah itu sesuatu yang susah diurai. Gimana solusinya, bagaimana cara jalan keluarnya. Baik. Nah, ketika ada orang alim, baik, sepantasnya kita mengambil kesempatan. Nah, insyaallah ini faedah penting untuk kita. Demikian pula adanya di mahad, masya Allah, para asatidah al-fudola, ya, yang memberikan faedah, ambil faedahnya. Ada Ustaz Haris, ada Ustaz Maimun, ada Ustaz siapa lagi yang ini, Ustaz Abdul Hakim, ya, para asatidah yang duduk di masjid ini, di mimbar ini. Ambil faedah, mumpung ada mereka. Barakallahu fikum. Yang kita tidak tahu namanya umur, keamanan, kita tidak tahu. Barakallahu fikum. Ambil kesempatan, mumpung ada kesempatan yang Allah berikan. Wa min fawaidihi aidha, dan termasuk faedah berikutnya di sini, masya Allah, anna sabiyya idza hajja lahu waliyuhu falahu ajrun. Nah ini faedah yang lain dari hadis ini juga, bahwa as-sabi, anak kecil, sabi yang belum, masih sabi, belum mumayyiz, mungkin di bawah 7 tahun ya, anak kecil sobi, apabila haji, maka barakallahu fik, lahu waliyuhu falahu ajrun, maka baginya dan walinya mendapatkan pahala. Baginya dan walinya mendapatkan pahala. Begitu. Wal haju yakunu lisobi lali wali. Haji itu tetap untuk si sobi, si kecil, bukan untuk si wali. Begitu. Hajinya tetap nilainya untuk si sobi, walaupun belum balik, di bawah 7 tahun. Sobi 2 tahun, 3 tahun, si kecil haji, dia dapat pahalanya, bukan untuk si wali yang apa tadi membawa dia. Begitu. Wa qad ishtahara inda amatin nas anna sabiyakun hajjuhu liwali, karena sudah masyhur, masyhur di tengah kebanyakan orang, orang awam memahami bahwa sabi itu yakunu hajjuhu liwalidai, hajinya untuk kedua orang tuanya. La, bukan seperti itu. Hadala aslun lahu, ini ucapan yang tidak ada dasarnya. Bal hajjus sabi lah, bahkan pahala haji untuk si sobi, si kecil tadi. Nah, bukan untuk bapak ibunya. Liqaulin nabi, berdasarkan apa hujahnya syekh? Karena sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, lama qalatil mar'ah, setelah wanita itu bertanya, ali hadza hajjun ala hadza hajjun, apakah si ala hadza hajjun, apakah si sobi ini ada haji ya Rasulullah? Naam, walaka ajrun, iya, untukmu juga pahala. Jadi bagi anak itu ada kewajiban haji walaupun belum balik. Nah, belum balik. Namun barakallahu fik, si wanita ini dapat pahalanya karena membantu orang, membantu si kecil ini menjalankan ibadah haji. Baru 2 tahun, 3 tahun, mungkin larinya belum kencang. Kalau suruh tawaf gimana? Si kecil. Hah? Jika harus dipopong. Wah, dipopong. Selesai tawaf, pergi ke tempat sa'i baina Safa wal Marwah. Ya, Safa Marwah, pulak balik, pulak balik. Kalau umur 3 tahun, 4 tahun mungkin nangis apa enggak? Nangis, capek. Tawaf aja sudah capek. Belum apa lagi sa'i, capek. Tapi sang ibu menggendong, gendong apa di popong sa'i. Namanya sa'i juga capek. Antara ada sebuah garis turun dari sofa, itu di situ disunahkan agak lari, gitu ya. Nanti ada garis lagi, jalan santai. Sofa wal marwah, bolak balik, bolak balik. Sehingga sang ibu, kata Nabi, walaki ajrun, ibu, wahai wanita, kamu juga dapat pahala. Fal haju lahu, hajinya tetap untuk si kecil. Begitu. Waliya'lam anna sabiyya, dan perlu diketahui di sini, waliya'lam anna sabiyya bal kullu man dunal buluh, bahkan setiap yang belum usia baligh, yuktab lahul ajru, dicatat baginya pahala. Faedah penting. Ini faedah penting. Anak yang belum balik dicatat baginya apa? Pahala. Wala yuktab alaihil wizru, dan tidak dicatat baginya dosa. Namanya anak kecil. Tayyib, barakallahu fik. Yang kadang tidak tahu ilmunya. Baru 3 tahun, 4 tahun belum mengenal banyak ilmu. Sehingga ketika berbuat suatu dosa, na'am, itu tidak tercatat. Tayyib. Tapi bagi orang tua yang tahu anaknya berbuat salah, ya tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Apa dalilnya? Ketika Nabi menggendong Husain atau Hasan, gendong. Ketika di pundaknya, di pundak apa digendong kata Mas, digendong. Di pundak tiba-tiba ngiler, apa ngiler? Netes air. Jadi Nabi kena ilernya. Karena yang digendong ngiler, dilihat, "Loh, makan apa kamu?" Ternyata makan kurma. Akhirnya dimasukkan jarinya, terus dikapakna, dikeluarkan. Kenapa? Kita Bani Hasyim tidak boleh memakan sedekah, ya. Ini kurma sedekah ini, namanya anak kecil ya. Kurma kan manis, ya, anak kecil seneng yang manis, permen, ya. Coba si antum, anak kecil di antara bakwan sama permen, milih apa nih? Permennya. Kalau antum bawa permen sama bakwan ditawarkan ke anak yang gede MTS, milih apa nih? Permen nih? Saya yakin bakwan bikin kenyang. Anak-anak tiap kurma kan manis, langsung ambil masuk. Taunya apa? Sedekah. Enggak boleh Bani Hasyim makan sedekah. Langsung diingkari. Tuh. Walaupun bagi si kecil tidak berdosa. Barakallahu. Jadi antum pun demikian. Hati-hati, jangan bermudah-mudah. Cukup insyaallah beberapa faedah yang bisa kita ambil. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.